Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 278. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Maka apabila orang lain menyebutkannya, niscaya yang demikian itu mendatangkan kepada ketenteraman dan kepercayaan dengan merasakan kesempurnaan yang demikian. Lalu besarlah kelezatannya. Sesungguhnya, besarlah kelezatan itu dengan alasan tersebut. Manakala pujian itu datang dari orang yang melihat sifat-sifat itu, lagi mengetahuinya, di mana ia tidak berkata dengan sembarangan, melainkan dari pemastian. Dan yang demikian itu, seperti gembiranya murid sekolah dengan pujian gurunya kepadanya, dengan kepintaran, kecerdikan, dan banyak kelebihan. Maka sesungguhnya yang demikian itu pada penghabisan kelezatan. Dan jikalau pujian itu datang dari orang yang sembarangan pada perkataannya, atau ia tidak melihat sifat yang demikian, niscaya lemahlah kelezatannya. Dan dengan alasan ini, ia memarahi juga celaan dan tiada menyukainya, karena ia merasa dengan kekurangan dirinya, dan kekurangan itu adalah lawan kesempurnaan yang dicintai atau disukai. Maka kekurangan itu tercela dan merasakan kekurangan itu menyakitkan. Dan karena itulah, kesakitan itu membesar apabila datang celaan dari orang yang melihat, yang dipercayai, sebagaimana telah kami sebutkan pada pujian dahulu. Sebab kedua, bahwa pujian itu menunjukkan bahwa hati si pemuji itu dimiliki oleh si terpuji, bahwa si pemuji itu muridnya yang percaya kepadanya dan yang berbuat atas kehendaknya, memiliki hati orang itu disukai atau dicintai dan merasakan hasil itu lezat. Dan dengan alasan tersebut, membesarlah kelezatan manakala pujian itu datang dari orang yang meluas kekuasaannya dan diambil manfaat dengan menangkap hatinya seperti raja-raja dan orang-orang besar. Dan menjadi lemah, manakala si pemuji itu termasuk orang yang tidak mendapat perhatian dan tidak berkuasa pada sesuatu. Maka kekuasaan atas orang tersebut dengan memiliki hatinya itu, kekuasaan atas hal yang tiada berharga. Maka pujian itu tiada menunjukkan selain kepada kekuasaan yang terbatas. Dan dengan alasan ini juga, celaan itu tidak disukai dan hati merasa sakit dengan celaan. Dan apabila celaan itu dari orang-orang besar, niscaya tikamannya adalah lebih besar, karena yang hilang dengan yang demikian itu adalah lebih besar. Sebab ketiga, bahwa sanjungan penyanjung dan pujian pemuji adalah sebab bagi menawan hati setiap orang yang mendengarnya. Lebih-lebih lagi, apabila yang demikian itu termasuk orang yang diperhatikan perkataannya dan dihitung pujiannya. Dan ini tertentu dengan pujian yang terjadi kepada orang banyak. Maka tidak dapat dielakkan bahwa manakala kumpulan orang-orang itu lebih banyak, dan si pemuji itu lebih pantas untuk diperhatikan perkataannya, niscaya pujian itu menjadi lebih lezat dan celaan menjadi lebih menyakitkan kepada jiwa. Sebab keempat, bahwa pujian itu menunjukkan kepada malunya si terpuji dan pemaksaan si pemuji melepaskan lidahnya dengan pujian kepada si terpuji. Ada kalanya atas kemauan sendiri dan ada kalanya dengan paksaan. Maka malunya juga melezatkan atau mengenakkan karena Padanya ada paksaan dan kekuasaan, dan kelezatan itu berhasil. Jikalau si pemuji itu tiada meyakini pada batiniahnya, apa yang dipujikannya, akan tetapi ia itu terpaksa menyebutkannya sebagai semacam paksaan dan penguasaan atas dirinya, maka tidak dapat dibantah. Adalah kelezatan itu sekedar yang mencegah si pemuji dan kekuatannya. Maka adalah kelezatan pujian orang yang kuat, yang tidak mau merendahkan diri dengan pujian itu, lebih keras. Maka keempat sebab inilah, kadang-kadang berkumpul pada suatu pujian si pemuji yang seorang. Lalu membesarlah kelezatan dengan sebab-sebab itu. Dan kadang-kadang bercerai-berai, maka kuranglah kelezatan dengan sebab-sebab tersebut. Adapun alasan pertama, yaitu perasaan kesempurnaan. Maka alasan itu akan tertolak dengan diketuai oleh si pemuji, bahwa si pemuji itu tidak benar perkataannya. Seperti, apabila si pemuji itu memujikan bahwa ia orang berbangsa atau orang pemurah atau orang yang berilmu dengan suatu pengetahuan khusus atau orang yang warak atau yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan terlarang. Dan ia tahu dari dirinya yang berlawanan demikian, maka hilanglah kelezatan yang menjadi sebab adalah perasaan kesempurnaan. Dan tinggallah kelezatan penguasaan atas hatinya dan lidahnya, serta kelezatan-kelezatan yang lain. Jikalau si terpuji itu tahu bahwa si pemuji tiada meyakini apa yang dikatakannya, dan ia tahu bahwa dirinya tidak ada sifat tersebut, niscaya batillah atau lenyaplah kelezatan kedua, yaitu kekuasaannya atas hati si pemuji, dan tinggallah kelezatan kekuasaan dan perasaan malu di atas terpaksanya lidah si pemuji mengatakan dengan pujian. Dan jikalau yang demikian itu tidak dari karena ketakutan, akan tetapi untuk main-main, niscaya batillah semua kelezatan. Maka tidak adalah padanya sekali-kali kelezatan karena hilangnya sebab-sebab yang ketiga itu. Maka inilah apa yang menyingkapkan tutup dari alasan-alasan kelezatan jiwa dengan pujian dan sakitnya jiwa dengan sebab celaan. Dan sesungguhnya kami sebutkan yang demikian supaya diketahui jalan pengobatan bagi kesukaan kemegahan, kesukaan pujian, dan ketakutan celaan. Maka orang yang tiada mengetahui sebabnya, niscaya tiada mungkin mengobatinya. Karena pengobatan itu adalah ibarat dari menguraikan sebab-sebab sakit. Kiranya Allah memberi taufik dengan kemurahan dan kasih sayangnya. Dan kiranya rahmat Allah kepada tiap-tiap hamba yang pilihan. Penjelasan pengobatan kesukaan kemegahan. Ketahuilah bahwa orang yang mengeras pada hatinya kesukaan kemegahan, niscaya jadilah cita-citanya ke arah kepada menjaga orang ramai atau makhluk tergantung dengan kesayangan kepada mereka dan memperlihatkan atau bersikap riak di antara mereka. Dan senantiasa lah dia pada perkataan yang dan perbuatannya memperhatikan kepada yang meninggikan kedudukan pada mereka. Dan yang demikian itu bibit kemunafikan atau nifak dan asal kerusakan. Dan tidak mustahil yang demikian itu akan menghela kepada bermudah-mudah pada ibadah, berbuat riak dengan ibadah, dan kepada mengerjakan perbuatan yang terlarang untuk sampai kepada menawan hati mereka. Karena itulah diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesukaan kemuliaan dan harta dan perusakan kedua bagi agama dengan dua ekor serigala yang buas. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang demikian itu akan menumbuhkan nifak dalam hati sebagaimana air menumbuhkan sayuran, Karena nifak itu ialah berselisih zahir dengan batin, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dan setiap orang yang mencari kedudukan pada hati manusia, maka ia memerlukan kepada bersifat nifak bersama mereka dan kepada melahirkan hal-hal yang terpuji, di mana dia tidak mempunyai hal-hal itu. Dan itulah yang disebut nifak. Jadi, maka kecintaan kemegahan itu termasuk hal-hal yang membinasakan. Maka haruslah mengobatinya dan menghilangkannya dari hati. Karena kecintaan kemegahan itu adalah tabiat, di mana hati telah dijadikan atas tabiat tersebut, sebagaimana hati telah dijadikan atas kecintaan pada harta. Dan pengobatannya itu tersusun dari ilmu dan amal. Adapun ilmu, maka yaitu mengetahui sebab yang lantaran sebab itu lalu menyukai kemegahan, yaitu kesempurnaan kekuasaan atas diri manusia dan hatinya. Dan telah kami terangkan dahulu bahwa yang demikian itu jikalau bersih dan sejahtera, maka akhirnya itu mati. Maka tidaklah itu termasuk amalan kekal yang baik. Bahkan jikalau bersujud kepada engkau semua yang di permukaan bumi, dari tempat matahari terbit atau masrik ke tempat matahari terbenam atau maghrib, maka sampai kepada 50 tahun yang tiada tinggal lagi orang yang bersujud dan orang yang disujudkan. Dan keadaan engkau adalah seperti keadaan orang yang sudah mati sebelum engkau, dari orang-orang yang mempunyai kemegahan serta orang-orang yang merendahkan diri kepadanya. Maka ini tiada seyogialah dengan yang demikian bahwa ditinggalkan agama, di mana agama itu ialah kehidupan abadi yang tiada akan putus-putus. Dan barang siapa memahami kesempurnaan hakiki dan kesempurnaan bayangan, sebagaimana telah disebutkan dahulu, niscaya kecilah kemegahan pada matanya. Kecuali bahwa yang demikian itu sesungguhnya kecil pada mata orang yang memandang ke akhirat. Seakan-akan ia menyaksikan akhirat itu dan ia menghinakan dunia. Dan adalah kematian itu seperti hal yang telah terjadi padanya. Dan keadaannya adalah seperti keadaan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ketika beliau menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diantara lain isinya. Adapun kemudian, maka seakan-akan engkau di penghabisan orang yang dituliskan kepadanya kematian, yang telah mati. Maka perhatikanlah bagaimana ia memanjangkan perhatiannya ke arah masa depan dan ditakdirkannya sebagai sudah terjadi. Dan begitu pula keadaan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menulis pada jawabannya yang diantara lain berbunyi. Adapun kemudian, maka seakan-akan engkau di dunia yang tidak ada dan seakan-akan engkau di akhirat yang senantiasa ada. Maka adalah mereka itu bersepaham kepada kesudahan akibat. Lalu amal mereka bagi akibat itu dengan takwa, karena mereka mengetahui bahwa baik kesudahan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu mereka menghinakan kemegahan dan harta di dunia. Pandangan mata kebanyakan makhluk itu lemah, lagi terbatas kepada dunia. Sinar pandangan matanya tiada memanjang kepada menyaksikan akibat-akibat. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, "Bal tu'siruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abaqa." Artinya, tetapi kamu memilih kehidupan dunia, sedang hari kemudian atau hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 16-17. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kala fatuhibbuna al-ajilata watadharuna al-akhirah." Artinya, jangan. Tetapi kamu mencintai yang cepat atau kehidupan dunia dan meninggalkan hari kemudian atau hari akhirat. Surat Al-Qiyamah ayat 20-21. Maka inilah batasnya. Maka seyogialah hati itu diobati dari kesukaan kemegahan dengan ilmu atau mengetahui bahaya-bahaya yang cepat datangnya. Yaitu bahwa bertafakur tentang bahaya-bahaya yang terjadi sasaran orang-orang yang mempunyai kemegahan di dunia. Maka sesungguhnya setiap orang yang mempunyai kemegahan itu didengki orang. Dimaksudkan untuk disakiti, takut kekal kemegahannya, dan orang itu menjaga daripada perubahan kedudukannya pada hati manusia. Dan hati itu sangat cepat berubah dari kadar menggelegaknya. Dan hati itu pulang pergi atau bimbang di antara menghadap atau menerima dan berpaling atau menolak. Maka tiap-tiap yang dibina atau dibangun di atas hati makhluk itu menyerupai dengan apa yang dibina di atas tembak laut. Maka tiadalah mempunyai ketetapan atau tiada akan tetap. Dan menyibukkan diri dengan menjaga hati orang, memelihara kemegahan, menolak tipu daya orang-orang yang dengki, dan mencegah kesakitan dari musuh-musuh adalah semua itu kesedihan hati yang cepat datangnya dan mengeruhkan kelezatan kemegahan. Maka tiada sempurna di dunia di antara yang diharap dengan yang ditakuti. Lebih-lebih lagi dari apa yang akan hilang di akhirat. Maka dengan ini, seyogialah mata hati yang lemah itu diobati. Adapun orang yang tembus mata hatinya dan kuat imannya, maka ia tiada berpaling kepada dunia. Maka inilah obat itu dari segi ilmu. Adapun dari segi amal, maka yaitu menjatuhkan kemegahan itu dari hati makhluk dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dicaci orang, sehingga ia jatuh dari mata makhluk, diceraikan oleh kelezatan penerimaan. Hati suka dengan hilangnya sebutan dan penolakan makhluk, dan merasa puas dengan penerimaan dari oleh. Inilah aliran atau mazhab Al-Malamatiyah. Catatan Al-Malayatmah, yaitu satu golongan orang-orang fakir. Azas aliran mereka untuk membentuk kesempurnaan ikhlas. Perkataan Al-Malamatiyah terambil dari Malamati, artinya kasihan. Mereka berbuat yang dicaci orang supaya menguatkan sabar hati dan mendatangkan ikhlas. Karena mereka mengerjakan perbuatan yang keji-keji pada bentuknya, supaya mereka dapat menjatuhkan diri dari mata manusia. Lalu mereka selamat dari bahaya kemegahan. Ini tidak dibolehkan bagi orang yang diikuti orang banyak, karena akan melemahkan agama pada hati kaum muslimin yang menjadi pengikutnya. Adapun orang yang tidak diikuti orang banyak, maka tidak dibolehkan bahwa ia mengerjakan perbuatan terlarang untuk yang demikian. Akan tetapi, boleh baginya berbuat dari yang diperbolehkan, apa yang menjatuhkan nilainya pada manusia. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa sebagian raja-raja menuju kepada sebagian orang-orang zuhud. Maka tatkala orang zuhud itu mengetahui bahwa raja tersebut telah dekat dengan dia, lalu dipanggilnya makanan dan sayur-sayuran. maka dimakannya dengan rakus dan dibesarkannya suap. Maka tatkala raja itu memandang padanya, niscaya jatuhlah nama orang jahat itu dari mata raja-raja tadi. Dan raja itu pun pergi. Lalu orang jahat tersebut berkata, segala pujian bagi Allah yang memalingkan engkau daripada itu. Sebagian mereka ada yang meminum minuman halal pada gelas yang warnanya warna khamar, sehingga orang menyangka bahwa ia meminum khamar. Lalu jatuhlah dia dari mata manusia. Dan ini tentang bolehnya dipandang dari segi ilmu fikih, hanya orang-orang yang mempunyai hal ihwal yang demikian kadang-kadang mengobatkan dirinya dengan apa yang tidak difatwakan oleh ahli fikih, manakala mereka melihat perbaikan hatinya pada yang demikian. Kemudian mereka memperbaiki kembali apa yang telah berlebihan padanya dalam bentuk kekeledoran, sebagaimana telah diperbuat oleh sebagian mereka. Karena ia terkena dengan zuhud dan manusia datang kepadanya, lalu ia masuk ke tempat pemandian umum dan memakai pakaian orang lain. Lalu ia keluar. Pantas ia berhenti di jalan sehingga mereka mengenalinya. Lalu mereka mengambilnya atau menangkapnya, memukulinya dan mengambil kembali kain yang dipakainya. Seraya mereka berkata bahwa dia itu orang yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Dan mereka meninggalkannya. Jalan yang terkuat pada pemutusan atau menghilangkan kemegahan ialah mengasingkan diri atau uzlah dari manusia. Dan berhijrah atau berpindah ke tempat yang tidak disebut-sebut orang. Maka sesungguhnya orang yang beruzlah atau mengasingkan diri dalam rumahnya di negeri yang dikenal orang, niscaya ia tidak akan terlepas dari kesukaan pada kedudukan yang akan melekat baginya dalam hati manusia disebabkan uzlahnya. Kadang-kadang ia menyangka bahwa ia tidak menyukai kemegahan itu dan dia itu tertipu. Sesungguhnya dirinya tenang karena sudah memperoleh maksudnya. Dan jikalau manusia berubah dari apa yang diyakini mereka terhadap dia, lalu mereka mencelanya atau menyangkutkannya pada suatu keadaan yang tidak layak baginya, niscaya gundahlah hatinya dan merasa pedih. Dan kadang-kadang sampai ia meminta maaf dari yang demikian dan menyapu debu itu dari hati mereka. Kadang-kadang ia memerlukan pada menghilangkan yang demikian dari hati mereka kepada berdusta dan berbuat kepalsuan. Dan ia tidak peduli dengan yang demikian itu. Dengan yang tersebut di atas, nyatalah kemudian bahwa dia menyukai kemegahan dan kedudukan. Dan orang yang menyukai kemegahan dan kedudukan adalah seperti orang yang menyukai harta, bahkan lebih jahat daripadanya, karena fitnah kemegahan itu lebih besar. Dan tiada mungkin ia tiada menyukai kedudukan atau tempat bagi hati manusia selama ia mengharap sesuatu pada manusia. Maka apabila ia telah menjaga makanannya dari usahanya sendiri atau dari segi yang lain, dan ia memutuskan harapannya pada manusia dengan tegas, niscaya jadilah manusia semua pada sisinya seperti barang-barang yang tiada berharga. Ia tiada memperdulikan adakah ia mempunyai kedudukan atau tempat pada hati manusia atau tidak. Sebagaimana ia tiada memperdulikan dengan apa yang dalam hati orang-orang yang berada di bagian daerah tempat terbit matahari yang paling jauh. Karena ia tiada melihat mereka dan tiada mengharap apa-apa dari mereka. Dan tiada dapat diputuskan kelegaan atau harapan kepada manusia selain dengan qanaah atau merasa puas dengan apa yang ada. Maka siapa yang berqanaah, niscaya ia tiada memerlukan kepada manusia. Dan apabila ia tiada memerlukan kepada manusia, niscaya hatinya tidak akan sibuk dengan manusia. Dan tiada mempunyai nilai kepadanya untuk tegak kedudukannya pada hati manusia. Dan tiada akan sempurna meninggalkan kemegahan selain dengan qanaah dan memutuskan harapan pada manusia. Dan untuk semua yang demikian, dapat diminta pertolongan dengan berita-berita atau ucapan orang-orang terkemuka yang menyebutkan tentang terpelanya kemegahan. Terpujinya tidak menyukai disebut-sebut orang yang kehinaan. Seperti kata mereka, orang mukmin itu biasa terlepas dari kehinaan atau kekurangan atau penyakitan. Dan diperhatikannya tentang keadaan orang-orang terdahulu dan pemilihan mereka kepada kehinaan daripada kemuliaan. Dan kegemaran mereka pada pahala akhirat. Kiranya Allah ridho pada mereka semua. Penjelasan. Cara pengobatan kesukaan dipuji dan kebencian dicaci. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagian terbanyak manusia itu binasa disebabkan takut dicaci orang dan suka dipuji orang. Maka jadilah gerak-gerik mereka itu semua terhenti menurut yang sesuai dengan kerelaan orang banyak. Karena mengharapkan pujian dan takut dari cacian. Dan yang demikian itu termasuk di antara yang membinasakan diri. Maka haruslah mengobatinya. Jalannya ialah memperhatikan sebab-sebab yang lantaran sebab-sebab itu lalu menyukai pujian dan tidak menyukai cacian. Adapun sebab pertama, yaitu merasa sempurna disebabkan perkataan orang yang memuji. Maka jalan engkau pada yang demikian ialah bahwa engkau kembali kepada akal pikiran engkau. Dan engkau bertanya kepada diri engkau mengenai sifat yang dipuji engkau dengan sifat itu. Apakah benar engkau bersifat dengan sifat itu atau tidak? Kalau benar engkau bersifat dengan sifat itu, maka sifat tersebut ada kalanya sifat yang berhak engkau mendapat pujian, seperti ilmu dan waroh. Dan ada kalanya sifat yang tiada berhak engkau mendapat pujian, seperti kaya, megah, dan sifat-sifat keduniaan. Jikalau sifat itu termasuk sifat-sifat keduniaan, maka kegembiraan dengan sifat tersebut adalah seperti kegembiraan dengan tumbuhan bumi yang pada waktu dekat akan menjadi kering yang akan diterbangkan angin. Dan ini dari kekurangan akal. Bahkan orang yang berakal akan mengatakan sebagaimana dikatakan Al-Mutanabbi yang sangat berduka citakan pada aku ialah pada kegembiraan yang diyakini oleh yang mempunyai itu akan kepindahan. Maka tiada sedialah manusia itu bergembira dengan benda-benda dunia. Dan kalau ia gembira, maka tiada sedialah ia gembira dengan pujian orang yang memuji pada benda-benda dunia tersebut. Akan tetapi, dengan adanya benda-benda itu, dan pujian itu tidaklah yang menjadi sebab adanya benda-benda tadi. Jikalau sifat itu termasuk sifat yang berhak dipuji, seperti ilmu dan warok, maka seyogialah bahwa ia tiada bergembira dengan sifat tersebut. Karena kesudahannya atau al-khotimah itu tiada diketahui. Dan ini sesungguhnya menghendaki kegembiraan. Karena akan mendekatkan pada sisi Allah dan bahaya al-khotimah atau kesudahannya itu tetap ada. Maka pada ketakutan su'ul khotimah atau buruknya kesudahan itu membimbangkan hati dari kegembiraan dengan setiap apa yang dalam dunia. Bahkan dunia itu adalah negeri kesedihan dan kedukacitaan, bukan negeri kegembiraan dan kesukaan.